jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian Bulughul Maram karya Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taala, masih tentang hadis yang lalu, hadis yang dibawakan oleh Hafiz rahimahullah taala terkait musik salat tahu, orang yang jelek sholatnya dalam melaksanakannya tidak ada tumanina. Hadis Abu Hurairah, yaitu terkait faedah di dalam hadis ini, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza aqamta ila shalah fa asbighil wudu." Jika kamu hendak salat, maka sempurnakan wudumu. Ini menunjukkan kepada kita sunnahnya wudu jika orang hendak salat. Artinya tiap kali sholat disunahkan untuk wudhu, karena umum yang Rasul katakan, jika kamu hendak sholat, wudhulah, sempurnakan wudhumu. Dan ini semakna dengan ayat ke-6 dari surat Al-Maidah yang Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalati faghsilu wujuhakum ila akhirih." Wahai orang yang beriman, jika kalian tidak sholat, maka perintahkan wudu, cuci wajah kalian, tangan kalian sampai siku dan seterusnya. Kalau kalian mau sholat, menunjukkan berarti tiap kali sholat, walaupun orang tidak batal istilahnya, dia masih punya wudu. Maghrib ini sekarang, dia masih ada wudunya. Ntar isya adzan, dia nggak batal, disunahkan untuk wudhu lagi. Tiap kali hendak kalian sholat, wudhulah. Nah, kecuali tentunya bagi yang hadas, maka wajib bagi dia untuk mengulangi wudhunya. Di dalam hadis Rasul katakan, "Fumastaqbil qiblah." Lalu menghadaplah kiblat. Menghadap kiblat ini juga kewajiban di dalam sholat. Gugur hanya ketika orang ada udzur, dan tiga udzur yang fuqaha sebutkan. Yang pertama, udzur safar, dan itu khusus hanya dalam sholat nafilah, dalam sholat sunnah. Safar dalam perjalanan boleh orang sholat walaupun tidak menghadap kiblat, dia di kendaraannya. Kalau dulu onta kuda, kalau sekarang ya mobil, pesawat, atau semisalnya kereta. Sholat sunnah, dia mau sholat sunnah di atas kendaraannya, boleh tanpa menghadap kiblat. Namun para ulama sebutkan, karena terkadang kondisi sholat wajib pun di luar kemampuan kita, artinya kita memasuki waktu sholat wajib dan kita di atas kendaraan, gak bisa kita hentikan. Misalnya kita naik pesawat, naik kereta, ya gak mungkin suruh berhenti untuk ini waktu duhur turun dulu. Maka karena hurmatul waqt, karena kehormatan waktu sholat, dilakukan di tempat, jadi kendaraan itu dilakukan di kendaraan yang kita tunggangi, pesawat, kapal terbang, kapal laut, kereta, mobil, seandainya itu di luar kekuasaan kita. Mau gak mau dia jalan dan melewati waktu sholat, duhur, asar. Gak mungkin dilakukan di waktu lain itu. Akan dilakukan walaupun di atas kendaraan. Yang kedua udurnya adalah al-khawf, rasa takut yang mencekam karena perang atau semisalnya. Maka orang punya udur untuk sholat walaupun tidak menghadap kiblat karena lari dikejar musuh, na'udzubillah misalnya, ketakutan. Dan waktu-waktu sholat, ya sudah dia sholat walaupun dia menghadap ke timur, ke utara. Yang ketiga, kalau itu karena ajz. Ajz itu ketidakmampuan. Misalnya karena sakit, terus gak mungkin dia gak bisa bergerak, hanya di tempat tidurnya berbaring. Sholat kemanapun dia menghadap. Atau tawanan misalnya, ditawan, ditaruh ruangan sempit, tidak mungkin dia bisa berputar misalnya. Maka dia sholat dimanapun dia menghadap. Al-Muhim ketidakmampuan, gak mampu untuk menghadap kiblat. Tiga udur ini, safar dalam sholat sunnah, rasa takut, dan ketidakmampuan. Hadis juga Rasul katakan, tsumma kabbir, lalu takbirlah setelah menghadap kiblat. Takbir ma'ruf, mengucapkan Allahu Akbar. Jika seseorang mengucapkan selain lafaz ini, walaupun itu semakna, maka fuqaha katakan tidak mencukupi. Karena Rasul katakan kabir, takbirlah, Allahu Akbar. Kalau orang mengucapkan misalnya Allahu A'zam, maknanya serupa, azim dari azamah, yang maha agung, yang maha mulia, yang maha besar. Apa boleh? Tidak boleh. Tidak sah, tidak mencukupi salatnya. Atau yang serupa dengan itu, Allahu Ajal dari jalal, keagungan dan kebesaran, maknanya sama. Tapi lafadznya berbeda. Dan bukan itu yang Rasul perintahkan. Makanya beliau katakan, yang mengamalkan suatu amalan tanpa bimbingan kami itu tertolak, fahuwarat, gak akan sah jadinya. Dengan demikian, lafad atau yang pertama syaratnya takbir ya dengan lafad ini, Allahu Akbar. Yang kedua, dengan tertib yang sama. Tertib itu susunannya, lafad Allah kemudian Akbar. Sehingga kalau seandainya orang mengucapkan lafad Al-Akbar Allah, maknanya sama, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, terbesar. Kalau Al-Akbar Allah yang terbesar, yang maha besar adalah Allah, apa bedanya? Sama maknanya. Tetapi karena susunannya berbeda, maka juga tidak sah, tidak boleh dirubah-rubah demikian. Dan lafaz-lafaz dzikir tauqifiyah, tauqif, harus diucapkan seperti apa yang tersebutkan dalam dalil. Gak boleh kita rekayasa, gak boleh kita otak-atik. Kita ikuti sebatas apa yang ada di dalam nas. Hanya sebagian orang merubah-rubah misalnya lafadznya yang ada dalam nas, la ilaha illallah, lalu dia rubah-rubah illallah, illallah, illallah. Mana ada hadis yang pernah mengatakan illallah? Atau kemudian disingkat lagi Allah, Allah, Allah, Allah. Lebih diringkas lagi. Ini semua enggak ada tuntunannya. Yang Rasul ajarkan la ilaha illallah. Nah, yang ketiga, tidak boleh pula dipanjangkan matnya, hurufnya, baik di potongan yang pertama ataupun kedua. Tidak boleh dikatakan, dan ini penting bagi imam, terutama karena dia membawa sholat sekian banyak orang, tanggung jawab. Kadang orang karena jahil memanjangkan bacaannya yang semestinya dia qasr, Allahu Akbar, dipanjangkan Allahu Akbar, panjang di Allahnya Allahu Akbar. Yang itu dalam bahasa Arab berarti istibham, pertanyaan. Maknanya berarti dengan ucapan itu, apakah Allah yang Maha Besar? Kamu bertanya, bukan sedang menetapkan. Kalau kamu ucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tapi kalau kamu baca Allahu Akbar, apakah Allah yang Maha Besar? Seperti orang ragu. Begitu pula kalau akbarnya yang dia panjangkan, Allahu Akbar, Allah, dia kayak Maha Besar, ngerusak makna. Bacaan yang tidak benar, yang panjang dia pendekkan, pendek dia panjangkan, fatal dalam bahasa Arab. Bisa merubah makna 180 derajat. Jadi kacau, jadi rusak dan batin makna yang tersirat dalam ucapannya. Begitu pula kalau dia memanjangkan baknya, Allahu Akbar, baknya yang panjang, Allahu Akbar. Sebagian orang ucapkan demikian ya, tentunya karena jahil, karena tidak paham dan tidak mempelajari tajwid. Dan ini juga fatal, batil sekali maknanya, batil. Akbar itu berarti dia jamak, bentuk jamak dari kabar. Kabar seperti sabab, jamaknya asbab. Kabar jamaknya akbar. Makna dari akbar adalah genderang, terbang, terbang yang dibuat terbangan. Itu akbar. Bukan rusak sekali maknanya. Allahu Akbar, na'udzubillah. Allah itu genderang, Allah itu terbang. Jadi kacau. Makanya lebih dituntut faham dan berhati-hati, terutama kalau itu imam, karena dia menanggung sholat sekian banyak makmum yang di belakangnya. Hadis menunjukkan pula wajibnya qiraatul Quran dalam sholat, karena Rasul katakan tsummaqra' ma tayassara minal Quran, matayassara ma'ak. Lalu baca yang mudah bagimu dari Quran. Ini umum, tetapi sunnah. Riwayat-riwayat hadis yang lain menunjukkan bahwa bacaan Fatihah itu rukun di dalam sholat, harus dibaca, harus dibaca. Kalau hadis kan umum, pokoknya yang mudah bagimu dari Quran, nggak harus Fatihah. Tapi tidak, yang dimaksud dengan hadis lain bahwa Fatihah harus dia baca. Selain Fatihah, naam, mana yang mudah bagi kamu untuk kamu baca dari surat-surat yang lain. Kecuali kata para ulama kita, kalau orang gak bisa baca Fatihah, nah ini mungkin saja dia mu'alaf, baru masuk Islam. Ya mana yang mudah bagi dia, misalnya dia baru bisa baca Qul a'udzu birabbin nas, ya sudah itu yang dia baca. Bahkan kalaupun seandainya gak ada Quran satu ayat pun yang dia hafal, baru ngerti Islam hari ini, gak ada satu ayat pun yang dia hafalkan dari Quran, ya dia berzikir kepada Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, itu yang dia ucapkan dalam sholatnya. Kalau memang tidak ada yang dia kuasai dari ayat-ayat Quranul Karim. Ma tayassara ma'aka minal Quran, iqra', bacalah, menunjukkan wajibnya membaca di dalam sholat. Wajibnya membaca, ini ada dua permasalahan. Yang pertama, wajib dengan gerakan lisan, gerakan mulut, dan itu yang namanya bacaan qiraah. Maka tidak boleh dan tidak mencukupi kalau orang hanya baca dalam hatinya, bibirnya diam. Ya hatinya baca di dalam hati, di dalam hatinya Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Mulutnya diam. Ini bukan bacaan namanya. Yang namanya qiraah, karena Rasul katakan iqra, ma tayassar ma'ak minal Qur'an, baca harus dia lafadzkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Makanya kemudian dalam terkait bacaan ada hukum-hukum tajwid, dan itu terkait makhraj, di mana huruf itu keluar, ada yang di awal mulut, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang di atas langit-langit, ada yang di bawah, di ujung lidah, dan seterusnya. Bagaimana itu kamu terapkan kalau mulutmu diam? Gak bisa. Tajwid terkait mulut. Ini yang pertama, harus dengan pelafatan. Permasalahan kedua yang ulama sebutkan, apakah ketika dikatakan membaca dengan gerakan mulut berarti batasan minimumnya apakah harus dia perdengarkan kepada dirinya sendiri? Ada khilaf di kalangan fuqaha. Sebagian mengatakan iya, harus. Yang namanya qiraah, kata mereka, harus dia perdengarkan pada dirinya sendiri. Kamu sendiri harus dengar bacaanmu. Ini salat sendiri misalnya, cuman kita yang dengar. Kita dengar apa yang kita ucapkan, yang kita baca. Yang lain dari para fuqaha mengatakan, lah, gak harus. Gak harus kamu dengar, tetapi kamu pastikan lafad perlafadnya, bacaannya memang dengan gerakan lidah atau gerakan bibir atau mulutmu. Tidak harus kamu mendengarkannya. Mereka katakan karena yang pertama khawatir syaitan akan masuk, was-was. Saya tadi dengar enggak ya? Kalau seandainya disyaratkan harus mendengar, kayaknya tadi ayat ketiga enggak saya dengar, diulangi nanti. Tadi kayaknya ayat kelima belum saya dengar, diulangi. Akhirnya dibuat pelayanan oleh syaitan. Yang kedua, bisa jadi pula itu mengganggu yang di sebelahnya. Kadang sebagian orang sholat, hadahullah, semoga Allah hidayahi mereka, ganggu yang di sebelahnya dengan kecapan-kecapan dan ucapan gerakan mulutnya. Baik itu bacaan sholatnya, artinya bacaan Qur'annya, ataupun dalam bacaan-bacaan yang lain, mengganggu orang yang juga sholat, saudaranya yang di kanan atau kiri. Misalnya kalau itu bacaan Al-Fatihah ya gitu. Kamu yang di sebelah terganggu risi. Terganggu kamu. Apalagi kalau itu sholat duhur misalnya asar. Atau sebagian orang dalam tahiyatnya membaca tasyahud. Ganggu yang sebelahnya. At-tahiyatul salawat. Ada suara yang risih di telingamu. Nah, dia sedang khusyuk, sedang berdoa, sedang memohon kepada Allah. Dengar suara ya, riusyawis. Ganggu. Oleh sebab itu yang lebih benar tidak harus untuk kamu dengar sendiri. Gak harus suaranya kamu keraskan sampai seperti itu. Cukup yang jelas kamu pastikan lafaz-lafaz itu terucap oleh mulutmu, walaupun kamu sendiri tidak mendengar suaranya. Kamu tahu sedang membaca Al-Fatihah. Ini yang terkait Iqra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Di dalam hadis ketika Rasul katakan hatta tatmain, hatta ta'tadil, sampai kamu tumanina. Tumanina itu istiqrar, kamu tenang. Tenang dalam rukukmu, tenang dalam sujudmu, tenang dalam dudukmu di antara dua sujud. Batasannya apa? Ulama katakan batasannya sebatas kamu menyelesaikan zikir wajib dalam posisi itu. Misalnya kamu baca dalam rukuk Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, kamu tenang begitu rukuk. Allahu Akbar. Kamu tenang dalam rukukmu sebatas kamu baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tenang. Baru setelah itu kamu bangkit. Sami Allah liman hamidah. Begitu pula sujud, begitu kamu letakkan dahimu di bumi, kamu ucapkan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Tenang dalam sujudmu. Sebatas minimalnya bacaan wajib yang kamu baca ketika posisi itu. Baru kamu angkat Allahu Akbar. Di antara dua sujud pun demikian. Banyak doa yang dibaca antara lain paling tidaknya Rabbighfirli 2 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Turun lagi kamu sujud. Tenang duduknya. Menyelesaikan doa-doa yang kamu baca dalam posisi masing-masing. Di dalam permasalahan ini ruku ma'ruf ketika seorang menundukkan punggungnya. Ya, tenang dalam posisi seperti itu, lurus punggungnya, kepalanya tidak mengangkat, tidak pula turun, tetapi rata dengan punggungnya. Kepala dia rata dengan punggung, tenang dengan membaca zikir dalam posisi rukuk itu. Kecuali kalau memang orang tidak memungkinkan untuk melakukan itu karena sakit atau udzur yang lain, ya dia cukup memberi isyarat dengan kepalanya dan menunduk sebatas kemampuannya. Misalnya dia sakit pada punggungnya, boyoknya, Dia mengisyaratkan dengan mata dia kalau dia ruku dalam keadaan berdiri. Misalnya dia mampu cuman begini, ya sudah dia begini, nggak sampai turun, menurunkan punggungnya, sebatas kemampuan dia. Makanya Rasulullah katakan, idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku perintah kalian sesuatu, lakukan semampu kalian. Dan itu kemampuan dia. Makanya fuqaha katakan, al-ahdab, ahdab itu orang yang bungkuk. Yes, memang ciptaannya begitu, ada kan? Memang dia kayak orang rukuk begitu, hatta jalannya memang seperti itu. Bagaimana dia rukuk posisinya memang seperti itu? Kata para fuqaha, tajdidun niyyah, dengan niatnya. Dengan niatnya. Ini dia di rakaat pertama, ya dia niat ini rukuk untuk rakaat pertamanya. Nanti rakaat kedua, ya dia niat ini rukuk dia di rakaat kedua. Karena posisi dia posisi orang rukuk. Tinggal masalah niat yang membedakan mana itu rukuk dia di rakaat pertama, rukuk dia di rakaat kedua, dan seterusnya. Masalah niat. Ini kata Imam Ibnu Aqil, walaupun agak keluar sedikit, dia ulama bahasa mengatakan seperti kata al-fulk dalam bahasa Arab. Al-fulk ya maknanya kapal, bisa bermakna mufrad, bisa bermakna jamak. Bisa mufrad, bisa pula berarti jamak, tergantung pemakaiannya atau niat orang yang sedang melafadzkannya. Di sebutkan oleh fuqaha bahwa perkara ruku ini diperintahkan untuk orang tumakninah padanya, tenang dan khusyuk, tidak tergesa-gesa. Lalu Rasul katakan, "Tumarfa' hatta tatma'inan qa'iman, hatta ta'tadila qa'iman." Lalu angkat tubuhmu hingga kamu berdiri tegak. I'tidal dalam rukuk diucapkan ketika orang bangkit dari rukuknya. Karena ada dua doa atau dua zikir yang kamu baca sekarang. Yang pertama, intiqal, perpindahan dari kamu posisi rukuk ke posisi berdiri. Zikir yang kedua, dalam posisi kamu berdiri. Yang pertama ketika kamu itidal, sami Allahu liman hamidah. Berdiri lalu kamu ucapkan Rabbana walakal hamd atau doa-doa yang lain. Makanya merupakan kesalahan sebagian orang atau sebagian imam, ketika itidal itu dia baca dalam keadaan dia sudah berdiri. Maka perpindahan dari dia rukuk berdiri enggak ada yang dia baca. Padahal itu intiqal, zikir perpindahan yang seharusnya dia ucapkan di situ. Dia rukuk, dia diam ketika naik. Begitu berdiri, sami Allahu liman hamidah. Berarti dari dia posisi rukuk ke berdiri kosong, enggak ada yang dia ucapkan. posisi berdiri bukan sami Allahu liman hamidah yang kamu ucapkan. Itu posisi kamu ucapkan Rabbana walakal hamd. Jangan dicampur. Sami Allahu liman hamidah itu bacaan ketika kamu pindah rukuk ke berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Tegak. Begitu berdiri kamu ucapkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan dan doa-doa yang lain. Itu terkait i'tidal bangkit dari rukuk. Begitu pula sujud. Rasul katakan tumarfa hatta tatmainna jalisan. Angkat kepalamu sampai kamu tenang dalam posisi duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud berarti ada dua perkara dalam hal ini. Yang pertama, posisi pindah dari sujud ke duduk sama seperti dari rukuk ke berdiri. Yang kedua, posisi duduk di antara dua sujud. Posisi sujud ke duduk